Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Wa an-nasu fi hadha arba'u tabaqat. Manusia dalam masalah ini, dalam perkara ini, dalam keadaan mereka dalam membaca Quran, ada empat tingkatan. Yang pertama adalah Ahlul Quran wal Iman, wahum Abdulun Nas. Wasaniya man adimul Quran wal Iman, nah, tidak ada padanya Al-Quran, tidak membacanya, tidak mengkajinya, dan tidak mengimaninya. Salisah, menurutnya Quranan yang diberi kemampuan baca, hafal, walam yu'ta imanan, tapi tidak diberi keimanan. Arabiah, menurutnya imanan yang diberi keimanan, beriman dengan Quran, walam yu'ta Quranan, tapi tidak diberi kemampuan untuk menghafalnya. Empat tingkatan. Qalu, kata beliau rahimahullah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fakama anna man uti imanan bila Qur'anin afdalu mimman utiya Qur'anan bila iman. Sebagaimana seorang yang diberi iman bisa mengimani Qur'an bila Qur'an, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk menghafalnya. Afdal, dia lebih afdal daripada mimman utiya Quran dibandingkan orang yang diberi kemampuan baca atau menghafal Quran bila iman tapi tidak mengimaninya. Sebagaimana demikian, man utiya iman bila Quran afdal, mimman utiya Quran bila iman, fakadzalika, demikian juga man utiya tadabburan wa fahman fi tilawah, seorang yang diberi anugerah ya bisa mentadaburi dan memahami apa yang dibaca dalam ketika baca Quran, afdalu, lebih afdal mimman utiya kasra qiraah wa sur'ataha bila tadabbur, yang membaca dengan tadabbur dan memahaminya itu lebih afdal daripada yang diberi banyak bacaan dan cepat bacanya tapi tidak mentadaburinya. Qalu, wa hadha hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, masih pendapat yang menyatakan sedikit baca tapi tadabur lebih afdal. Mereka menyatakan hadha hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca dengan mentadaburinya, memahaminya. Fa'inau karen yuratil surah, sehingga beliau membaca tartil satu surat, hatta kana atwal min atwali minha, atau min atwala minha, sehingga Quran yang dia baca ini, surat yang dia baca ini lebih panjang daripada apa yang lebih panjang darinya. Iya, lebih panjang dari surat yang sebetulnya lebih panjang darinya, karena tartil yang bacaan Rasulullah SAW. Wa qama bi ayatin hatta sabah, dan beliau berdiri salat dengan baca satu ayat sampai subuh. Itu pendapat pertama. Saya menyatakan qilatul qiraah tapi dengan pemahaman tadabbur bi afdal. Wa qala sahabu Syafi'i rahimahullah, ini pendapat kedua. Kasratul qiraah afdal, membaca Quran lebih banyak, bacaan Quran yang lebih banyak lebih afdal. Wahtaj bi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi aslam thaliha la aqulu lam alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun, rawat Tirmidzi wa sahaha. Sehingga semakin banyak baca berarti semakin banyak huruf yang dibaca. Qalu Uliana Utsman bin Affan qara Quran fi raka'ah. Ya, karena yang kedua Utsman bin Affan membaca 30 juz Quran dalam satu rakaat. Artinya cepat bacaan beliau sehingga satu rakaat bisa 30 juz. Wa dzakaru atsaran, dan mereka menyebutkan beberapa atsaran katsirin min as-salaf. Ya, fi kasrat Quran, qiraah dalam memperbanyak qiraah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wassabu fil mas'alati an yuqala. Yang benar dalam masalah ini dikatakan inna thawaba qira'ati tartil wa tadabbur ajallu wa arfa'u qadran. Pahala qira'ah Quran dan tadabbur Quran itu lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya. Wa thawabu qasati qira'ah, dan pahala memperbanyak bacaan Quran aktsaru adadan, lebih banyak jumlahnya. Dari sisi kualitas, maka qira'ah Quran dengan tartil dan tadabbur itu qira'atul Qurani qira'atul tartil ya wa tadabburi itu maksudnya itu ajal warfa, lebih berkualitas, lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya. Dan dari sisi kuantitas, sawabu kasratu qira'ah lebih banyak ya jumlahnya. Walawwal, orang yang pertama yang qira'ah dengan tartil dan tadabbur, kaman tadas tasaddaqa bi jauhar 'azimah. Seperti seorang yang bersedekah dengan jauhar yang 'azimah. Au a'taqa abdan qimatuhu nafisah jiddan. Atau membebaskan seorang hamba saya tapi dia harganya mahal sekali. Satu tetapi besar. Satu tapi mahal. Wathani, apa yang kedua yang baca Qur'annya banyak tapi tidak tadabbur, kaman tasaddaqa bi adadin katsirin min ad-darahim. Seperti bersedekah dengan banyak tetapi berupa dirham. Au ataka adadan min abid, atau membebaskan banyak hamba saya tetapi qimatuhum rakhisah. Ya, tapi harga mereka murah. Ya, dari sisi kualitas, maka pahala qira'ah tartil dan tadabbur itu lebih ajal warfa. Dari sisi kuantitas, jumlah, maka kasrah qira'ah itu akthar adad. Itu jama' dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tahqiq beliau. Wa bi sahih Bukhari an Qatadah qala sa'altu Anasan an qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Anas tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala kana yamuddu maddan. Faqala Syu'bah hadatsana Abu Hamzah Abu Jamrah qala qultu li Ibn Abbas inni rajulun sari'un qira'ah, aku ada seorang yang cepat baca Qur'annya. Rubbama qara'atul Qur'an fi lailatin marrah wa marratain. Bisa jadi kadang aku baca Qur'an itu di satu malam dua kali, satu kali khatam atau 30 kali 30 juz maksudnya, satu kali khatam atau dua kali khatam 60 juz. Faqala Ibn Abbas la naqra suratan wahidatan a'jabu ilayya min an afala dhalika alladhi taf'al fa in kunta fa'ilan wala budda faqra qira'atan tusmi'u udunayk wa ya'iha qalbuk. Kata beliau, sungguh aku membaca satu surat lebih aku senangi dibandingkan aku melakukan apa yang kamu lakukan, khatam sekali kedua kali. Fa in kunta fa'ilan wa rabbud, kalau kamu memang mesti baca cepat, maka bacalah bacaan, iya, dengan bacaan yang bisa kau perdengarkan kepada telingamu dan bisa, iya, dipahami oleh kalbumu. telingamu bisa mendengar bacaanmu dengan betul, tidak ada yang sakot, tidak ada yang tertinggal, jadi huruf-hurufnya, kalimat-kalimat, tarakatnya, dan hatimu bisa memahami. Waqala Ibrahim, itu hadisnya atau asarnya hasan. Demikian juga tadi kiraah Utsman bin Affan, satu rakaat 37 juga hasan. Waqala Su'bah, waqala Ibrahim qara al-qamah ala Ibn Mas'ud, Ibrahim an-Nakhai. Karena secara saut, dan al-qamah adalah bagus suaranya. Faqala, kata Ibn Mas'ud, rattil. Iya, bacalah dengan tartil. Fidaka abi wa ummi fa innahu zainul Quran. Karena bacaan tartil itu adalah hiasan Al-Quran. Tapi sanadnya dhaif. Waqad bil Quran. Waqad bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la takhudul Quran hadas syi'. Jangan kalian membaca Quran dengan cepat seperti cepatnya membaca syair. La tansuruhu nasra daqal. Waqifu inda ajaibihi. Ya, berhentilah setiap kali ajaib-ajaib Al-Quran. Ya. Ketika bicara masalah jannah, tentang nar, tentang yang lainnya. Untuk tadabur. Wahariku bihil qulub, gerakanlah kalbu dengan bacaan Quran, dengan Quran. Ya, jangan sampai tidak ada asar pada hati, pada kalbu. Hariku bil Quran al qulub, tentunya dengan baca tadabbur. Wala yakun hammu ahadikum akhir surah, janganlah keinginan seseorang kalian itu bisa segera sampai ke akhir surat. Ya, karena cepat ingin segera selesai. Tapi waqifu inda ajaibihi, berhenti setiap ajaibil Quran. Wahariku bil qulub, ya, dan jangan sampai hammu ahadikum, keinginan seseorang itu adalah segera ingin akhir, sampai akhir surat. Alhamdulillah, insyaAllah.